Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalim ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan kali ini Allah masih memudahkan kita untuk belajar bersama, menuntut ilmu bersama ya. Karena di antara kewajiban seorang muslim adalah dia wajib untuk menuntut ilmu agama, terlebih perkara akidah ya, kemudian fikih, bagaimana hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, cara dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, maka kewajiban kita adalah dengan mempelajarinya. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, dan para pengikut beliau sampai hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Kita masih meneruskan pembahasan tentang tayamum. Ya. Kita murojaah sedikit. Tayamum, ya, sebagaimana maknanya adalah mengusap wajah dan kedua tangan. Jadi tayamum itu yang diusap cuma dua anggota badan, yaitu wajah dan kedua telapak tangan dengan debu yang suci ya, atau pasir ataupun apapun yang ada di permukaan bumi ya, entah itu dia debu, tanah, pasir atau apapun itu yang suci, dengan tata cara tertentu sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil pensyariatannya sangat jelas di dalam Al-Qur'an ya, di surah Al-Maidah ayat 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, setelah Allah menyuruh kita kalau ingin salat yaitu harus berwudu dulu, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar bagi orang yang tidak bisa berwudu, tidak bisa menggunakan air, maka bersucinya dengan debu ya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu, kata Allah Subhanahu wa taala, maka jika kalian tidak menemukan air atau tidak bisa menggunakan air karena ada penyakit, maka bertayamumlah dengan debu yang suci ya, dengan debu yang suci, lalu usaplah dengan wajah kalian dan juga tangan-tangan kalian terhadap debu tersebut. Ini adalah cara untuk bertayamum, yaitu menggunakan debu, kemudian mengusap ke wajah dan kedua telapak tangan atau kedua punggung tangan. Kemudian syarat-syarat tayamum dan sebab-sebab yang membolehkannya. Maka syaratnya ada 6 ya. Yang pertama adalah niat, maka wajib berniat kalau ingin tayamum dan tidak perlu dilafazkan. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengajarkan ketika bertayamum untuk melafazkan niat. Niat letaknya di dalam hati. Kemudian yang kedua syaratnya adalah Islam, maka orang kafir, orang yang murtad tidak sah tayamumnya. Kemudian yang ketiga adalah berakal. Ya, orangnya punya akal, maka orang gila ya, maka tidak sah tayamumnya, wajib dia memiliki akal. Kemudian yang keempat adalah tamyiz, yaitu anak yang sudah mandiri ya. Jadi tamyiz ini banyak ulama mendefinisikan, ada yang mengatakan usia tamyiz adalah tatkala anak mampu menghitung dari 1 sampai 10. Ada juga yang mengatakan kalau dia bisa mampu membedakan yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Ada juga yang mengatakan bahwa usia anak tamyiz itu adalah dia mampu mandiri, dalam artian mampu mandi sendiri, makan sendiri, kemudian BAB basuh sendiri, maka dikatakan sebagai anak yang tamyiz. Maka umur 2 tahun, 3 tahun yang belum tamyiz, mumayyiz ya, maka tidak sah tayamumnya. Kemudian yang kelima syaratnya adalah adanya uzur untuk menggunakan air. Entah uzurnya karena tidak menemukan air, ya, atau ada air namun dia tidak bisa menggunakan karena ada penyakit. Kata dokter, vonis dokter, kalau antum menggunakan air, maka antum sembuhnya semakin lama. atau penyakit antum tambah buruk. Nah, maka ini uzur, boleh dia tidak menggunakan air, kemudian memalingkannya ke tayamum. Kemudian syarat yang terakhir, yang keenam adalah bertayamum dengan tanah yang suci atau debu yang suci. Maka tidak boleh dia menggunakan tanah atau debu yang terkena kencing, ya, terkena kotoran kucing misalnya, tidak boleh yang ada najisnya. Maka wajib dengan tanah ataupun debu yang suci. Kemudian, nah, pembahasan kita yang sekarang adalah nawaqidut tayammum, yaitu pembatal tayammum. Maka pembatal tayammum ada tiga, ya. Yang pertama, penulis mengatakan perkara-perkara yang merusak dan membatalkan tayammum ada tiga. Tunggu sebentar. Penulis mengatakan mubtilatut tayammum, pembatal-pembatal tayammum, wahyal asya'ul lati tufsiduhu wa mubtilatuhu salas. Pembatal-pembatal tayammum maksudnya adalah sesuatu yang merusaknya, yang merusak tayammum sehingga tidak boleh kita sholat, memegang mushaf, tawaf, dan seterusnya. Maka pembatal-pembatalnya ada tiga. Yang pertama, penulis mengatakan yubtilu tayammum an hadatsin asghar bimubtilatil wudu. Yang pertama adalah batalnya tayammum dari hadas kecil disebabkan dengan pembatal-pembatal wudu. Nah, kalau kita bertayamum kemudian kentut, batal tayamumnya. Jadi apa saja yang membatalkan wudu, maka begitu pula membatalkan tayamum. Kenapa? Karena tayamum itu sebagai ganti dari berwudu. Dia kentut, batal tayamumnya. Dia BAB, batal tayamumnya. Dia kencing, batal tayamumnya. Dia junub, juga batal tayamumnya. Kemudian penulis mengatakan wa an hadatsin akbar bimujibatil ghusli min janabatin wa haidin wa nifas. Kemudian tayamum untuk menghilangkan hadas besar batal dengan semua sebab yang mewajibkan mandi seperti junub, haid, dan nifas. Nah, jadi kalau seandainya bertayamum kemudian dia junub, maka batal tayamumnya. Dia haid, maka batal tayamumnya. Dia nifas, darah yang keluar sebelum atau saat melahirkan, maka juga membatalkan tayamumnya. Kemudian penulis mengatakan fa'idha tayammama an hadatsin asghar thumma bala aw taghawwata batala tayammumuhu li'anna tayammuma badalun anil wudu wal badalu lahu hukmul mubdal wakadat tayammum anil hadatsil akbar. Penulis meneruskan, bila seseorang bertayammum untuk menghilangkan hadas kecil kemudian buang air kecil atau besar, maka tayammumnya menjadi batal karena tayammum tersebut adalah sebagai ganti dari wudu, sementara pengganti itu memiliki status hukum dari sesuatu yang digantikan. Jadi tayamum menggantikan wudu, kemudian pembatal wudu itu banyak, maka ketika dia bertayamum kemudian ada pembatal-pembatal wudu ini, maka juga batal. Kenapa? Karena tayamum adalah sebagai ganti dari berwudu, maka hukumnya juga sama. Demikian juga tayamum untuk hadas besar. Maka semua pembatal-pembatal wudu, maka itu sama dengan pembatal-pembatal tayamum. Kemudian pembatal yang kedua, wujudul ma idza kanat in kana tayamum li'adamihi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fa idza wajadatil ma fa amissahu basharatak waqad taqaddam. Pembatal yang kedua adalah adanya air bila tayamum dilakukan karena tidak ada air. Nah, jadi kalau dia misalnya bertayamum ternyata hujan. Nah, hujan. maka batal tayamumnya, wajib untuk berwudu. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila kamu mendapatkan air maka basuhlah dia ke kulitmu. Wajib untuk apa namanya berwudu ya, ketika dia ingin sholat. Nah kemudian permasalahan, bagaimana kalau seandainya kalau dia lagi sholat, nah dia bertayamum kemudian sholat, tiba-tiba hujan, nah apakah dia membatalkan sholatnya kemudian dia berwudu ataukah dia meneruskan sholatnya? Maka jawabannya adalah dia tidak membatalkan sholatnya, tetap meneruskan sholatnya. Dalilnya apa? Wala tubtilu a'malakum. Janganlah kalian membatalkan amalan kalian, termasuk di dalamnya adalah sholat. Jadi ketika lagi sholat, kemudian turun hujan, maka jangan dibatalkan sholatnya. Ya, tetap dia meneruskan sholatnya, sekalipun tadi sebelumnya bertayamum. Nah, kemudian, ada juga ulama yang berpendapat, ketika dia sholat, ya, kemudian hujan turun. Tadi pendapat yang pertama dia meneruskan, jangan dibatalkan, karena tidak boleh membatalkan sholat. Wala tubtilu a'malakum, janganlah kalian membatalkan sholat kalian. Nah, kalau dia misalnya bertayamum, kemudian dia sholat fardu, kemudian ketika dia sholat, kemudian turun hujan. Ada ulama yang memberikan solusi, maka sholat wajib dia palingkan kepada sholat sunat. Dia rubah niatnya untuk sholat sunat, kemudian dia selesaikan, kemudian dia berwudu dengan air hujan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian, para jemaah sekalian, jadi pembatal yang kedua adalah wujudul ma, adanya air bagi yang bertayamum karena sebab tidak ada air. Ini sesuai dengan perintah Rasulullah SAW, fa idza wajadtal ma fa amissahu basharatak. Jika kamu mendapatkan air maka basuhlah dia ke kulitmu. Hadis ini juga sudah disebutkan sebelumnya. Kemudian pembatal yang ketiga yaitu zawalul udhri alladhi min ajlihi syuri'at tayammum min maradin wa nahwihi. Pembatal yang ketiga adalah hilangnya udhur yang membolehkan tayammum, yaitu sakit dan yang semisalnya. Kan orang yang bertayamum disebabkan dua hal. Satu, dia tidak mendapatkan air, ya. Yang kedua, ada air namun tidak mampu menggunakan karena faktor penyakit. Nah, sebab yang pertama tadi, ketika dia bertayamum karena tidak ada air, ada air maka dia wajib, maka batal tayamumnya dan wajib untuk berwudu. Kemudian yang kedua, ada air namun tidak mampu menggunakannya, maka dia bertayamum. Nah, ketika sembuh penyakitnya, maka dia wajib untuk berwudu dan batallah apa? Tayamumnya. Contoh tadi kena penyakit cacar, cacar api misalnya, lebih ganas daripada cacar air. Namanya aja cacar api. Kemudian kalau kena air kata dokter ini tambah banyak. Kasihan sakit panas badannya ketika kena cacar api. Kemudian tatkala seminggu sembuh sudah, kata dokter ini tidak mengapa kalau kena air. Nah, maka tayamumnya batal. Kemudian kalau dia ingin sholat, maka wajib untuk berwudu. Jadi harus bertanya dulu dengan dokter, ya. Jangan sampai kita sendiri yang menyimpulkan, ini masih sakit nih. Padahal kata dokter, kalau kita bertanya dengan dokter, kata dokter ini tidak apa-apa. Jadi wajib kita bertanya dulu ya, minta penjelasan. Jangan sampai kita menyimpulkan sendiri. Terkadang kita bermudah-mudah dalam perkara wudu atau tayamum ini. Ya, jangan sampai kita bermudah-mudah, maka tanyakan kepada ahlinya. Kemudian, bagian yang keempat dari permasalahan tayamum adalah sifat atau tata cara tayamum. Bagaimana tayamumnya? Caranya bagaimana sesuai dengan praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka penulis mengatakan al-mas'alatur rabi'ah, bagian yang keempat, sifatut tayamum, tata cara bertayamum. Wa kaifiyatuhu an yanwiya, dan caranya kata penulis yang pertama an yanwiya, dia berniat, wajib meletakkan niat di dalam hati. Tsumma yusammi, kemudian dia membaca bismillah. Sebagaimana berwudu ya, sunat hukumnya apa ketika hendak memulai berwudu atau bertayamum membaca bismillah. Wa yadribul arda biyadaihi darbatan wahidatan. Dan yang berikutnya, menepuk tangan dengan kedua tangannya dengan satu kali tepukan. Dengan satu kali tepukan ya. Kemudian apa lagi? Summa yanfukhuha aw yanfudhuha summa yamsahu bihima wajhah wa yadayhi ila rusghaini li hadisi Ammar wa fihi at-tayammum darbatun lil wajhi wal kaffaini. Kita ulang, caranya adalah berniat, kemudian mengucapkan bismillah, kemudian apa? Menepukkan tanah dengan kedua tangannya dengan satu kali tepukan, kemudian meniup atau mengibaskan keduanya. Kan setelah kita menepuk tangan kita di atas permukaan tanah, kemudian kita apakan lagi? Kita tepuk. Nah, karena tujuan kita bertayamum bukan untuk mengotori wajah. Bukan untuk mengotori wajah. Jadi ketika banyak nempel di tangan kita, terkadang ada ulatnya, terkadang ada semutnya, ada hasyarat, ada penyengat macam-macam yang nempel, maka kita buang, kita tepuk dulu. Caranya dua, bila kita tepuk atau kita tiup. Ketika ada menempel sesuatu yang bukan debu, bukan tanah, kita tiup atau kita kibaskan. Maka apa namanya? Sebelum kita mengusap ke wajah kita, maka kita kibaskan dulu atau kita tiup dulu. Kemudian mengusapkan keduanya ke wajah. Tepuk, boleh kita kibaskan atau seperti kita kibaskan atau kita tiup, baru diusap ke wajah. Nah, setelah wajah langsung dan kedua tangannya sampai pergelangan, bukan sampai ke siku. Namun dan kedua tangannya sampai pergelangan tangan. Ini berdasarkan hadis Ammar, at-tayammum darbatun lil wajhi wal kaffaini. Tayammum adalah sekali tepukan untuk wajah dan kedua tangan. Tepuk, kita kibaskan atau kita tiup wajah, kemudian sampai pergelangan tangan, ini pergelangan ya, bukan siku. Jangan sampai dikiaskan ke wudu. Kalau wudu memang sampai siku, dalilnya jelas. Namun ketika kita bertayamum, maka cukup sampai pergelangan tangan. Sampai pergelangan tangan kanan dulu, kemudian baru ke kiri. Nah, dalil yang kedua juga hadis Ammar bin Yasir yang lainnya, di mana Nabi SAW bersabda kepada sahabat Ammar, innama yakfi innama kana yakfika an tasna'a hadza fa daraba bi kaffihi darbatan 'alal ardi thumma nafadhaha thumma masaha bihima dhahra kaffihi bi shimalihi aw dhahra shimalihi bi kaffihi thumma masaha bihima wajhahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Muttafaqun alaih ya. Muttafaqun alaih maksudnya apa? Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dengan sahabat yang sama. Itu namanya muttafaqun alaih. Kata Rasul berkata kepada Ammar bin Yasir, cukup bagimu melakukan begini. Kemudian Nabi menepukkan kedua telapak tangan beliau ke tanah satu kali tepukan. Sekali, kemudian mengibaskannya. Nah, karena banyaknya menempel, dikibaskan, kemudian mengusap dengan kedua punggung telapak tangan beliau dengan telapak kiri beliau, atau punggung telapak kiri beliau dengan telapak tangan beliau, kemudian mengusapkan keduanya ke wajah beliau. Nah, jadi di dua hadis ini ada dua cara. Yang pertama adalah wajah dulu, kemudian baru kedua pergelangan tangan. Kemudian hadis yang kedua dari sahabat yang sama, maka setelah kita menepukkan sekali ke atas permukaan bumi atau tanah, tangan duluan baru wajah. Nah, tangan duluan apa? Kemudian baru wajah. Jadi cara yang kedua, tepuk ke atas tanah ya, seperti ini. Kemudian kita kibaskan. Nah, karena banyak menempel, karena tujuan tayamum bukan untuk mengotori wajah. Ketika ada menempel tanah-tanah ya banyak, maka kita kibaskan. Atau terkadang menempel semut macam-macam, ya kita kibaskan atau kita tiup. Nah, kemudian langsung ke pergelangan tangan seperti ini. Nah, Kemudian seperti ini, baru wajah. Jadi boleh wajah duluan, wajah duluan, kemudian ini, atau tepuk tangan duluan, kemudian baru wajah. Boleh dengan dua cara. Perhatikan perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Beliau mengatakan, wa fihi anna tartib ghairu mushtarat fit tayammum. Kata beliau, di dalam hadis ini terdapat dalil bahwa tartib berurutan bukan hal yang disyaratkan dalam tayammum. Pian boleh wajah dulu baru punggung tangan, atau punggung tangan kemudian baru wajah. Tidak disyaratkan untuk tertib. Karena Nabi pun mempraktekkan demikian dalam hadis dengan sahabat yang sama, Amr bin Yasar. Hadis yang pertama di buku ini, wajah, kemudian kedua telapak tangan. Hadis yang berikutnya, punggung tangan duluan, kemudian baru wajah. Maka kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa fihi anna tartib ghairu mushtarat fit tayammum. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa tartib tidaklah disyaratkan dalam tayammum. Kemudian ada beberapa permasalahan lagi berkaitan dengan perkara tayammum ya. Yang pertama adalah ketika seseorang ingin memandikan jenazah, ternyata airnya enggak ada. Airnya tidak ada. Nah, apa yang dia harus lakukan bagi si pemandi ini? Apakah dia mentayamumkan si mayit? Nah, maka perhatikan perkataan Al-Imam An-Nawawi, Yahya bin Syaraf An-Nawawi dalam kitab Syarah Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddab. Beliau mengatakan, qala al-musannifu rahimahullahu wal ashabu idza ta'adzara ghuslul mayyit li faqdil ma' aw ihtaraqa bihaitsu law ghusila la taharra lam yughassal bal yumammamu wa hadha tayammum wajib li annahu tathhirun la yata'allaqu bi izalati najasah wa wajib al-intiqal fihi 'inda al-ajzi 'anil ma' ila tayammum ka ghuslil janabah walau kana maldugan bihaitsu la ghusila la taharra aw khifa 'ala al-ghasil yumima lima dzakarnahu. Kata Imam Nawawi, berkata penulis dan ulama-ulama Syafi'iyah yang bermadzhab Syafi'i, jika mayit tidak memungkinkan untuk dimandikan, tidak memungkinkan untuk dimandikan bisa karena tidak adanya air atau karena terbakar. Nah, jadi mayit ini meninggal dalam keadaan terbakar. Kan enggak bisa disiram dengan air, ya nanti rusak tubuhnya. Kenapa? Karena tidak boleh kita merusak si mayit. Jadi kehormatan manusia itu baik ketika dia hidup ataupun juga mati. Tidak boleh dia dizalimi. Ketika meninggal enggak boleh kita pukul-pukul dengan gayung, enggak boleh. Ya. Jadi kehormatan si mayit, kehormatan manusia itu masih kita hormati baik ketika dia hidup ataupun meninggal dunia. Jadi ketika dia tidak bisa disiram dengan air si mayit ini karena terbakar tadi, karena kalau kita paksakan kita siram dengan air maka rusak tubuhnya, enggak boleh ya. Wajib kita hormati si mayit ini. Nah, kemudian karena terbakar dan seandainya dimandikan, kata Imam Nawawi, akan hancur, maka tidak boleh dimandikan, akan tetapi ditayamumkan. Maka ketika mayit ini tidak bisa menggunakan air, tidak bisa kita siram dengan air, maka wajib ditayamumkan. Dan tayamum ini hukumnya adalah wajib karena dia adalah pensucian yang tidak berkaitan dengan menghilangkan najis, maka wajib berpindah ke tayamum ketika tidak mampu dari menggunakan air ke tayamum sebagaimana mandi wajib. Jadi manusia yang hidup junub nih, kemudian dia punya penyakit cacar api, kasihan sudah garing kemudian junub lagi. Atau dia demam tinggi, junub lagi kan sangat mungkin ya, orang yang sakit kemudian dia mimpi basah kena cacar air, kemudian mimpi basah. Nah, kasihan dia kalau memaksakan untuk menyiramkan air ke seluruh tubuhnya karena penyakitnya akan bertambah. Nah, maka dia bertayamum. Nah, begitu pula si mayit ketika dia tidak mampu menggunakan, tidak mampu disiram dengan air karena faktor dia meninggalnya dalam keadaan terbakar, maka wajib untuk ditayamumkan. Dan seandainya si mayit, kata Imam Nawawi, kita teruskan, dan seandainya si mayit terkena racun dan jika dimandikan akan hancur. Ini misalnya penyakitnya kena virus apa misalnya. Kalau kena air kemudian rusak badannya, rusak ininya dan seterusnya, ya. Atau dikhawatirkan akan membahayakan orang yang memandikannya, maka si mayit ditayamumkan sebagaimana yang telah kami sebutkan. Nah, jadi mayit pun ketika tidak mampu disiram dengan air, maka wajib dipalingkan kepada tayamum. Kemudian permasalahan yang lain, ketika ada orang yang tidak memiliki air, ternyata ada yang jual. Nah, ternyata ada yang jual. Bagaimana sikap dia? Kalau dia memiliki duit, ya, dan mampu untuk membeli, maka wajib untuk membeli. Namun ketika ternyata harganya di atas normal, karena ya, air sulit. Nah, seperti ini, nggak bisa ya. Ada itunya, ada mereknya. Jadi ketika misalnya dia tidak bisa mendapatkan air, kemudian ada air namun harganya mahal dan duitnya tidak cukup, nah maka dia bertayamum. Yang asalnya 10.000 menjadi 100.000 misalnya di atas normal dan duitnya tidak cukup, maka wajib, maka dia memalingkan kepada tayamum. Nah, jadi kalau seandainya ada air harganya 20.000 misalnya, namun dia memiliki duit, maka dia harus berwudu karena termasuk yang mampu menggunakan air sekalipun dengan duit. Kemudian setelah kita membahas tentang tayamum, yaitu cara bersuci ketika tidak mampu untuk berwudu dan mandi junub, maka perkara berikutnya adalah tentang hukum-hukum najis dan cara mensucikannya. Ya. Kemudian penulis mengatakan al-babu tasi, bab yang ke-9. Fin najasat wa kaifiyatu tathhiriha wa fihi masail. Hukum-hukum tentang hukum-hukum najis dan cara mensucikannya. Kemudian penulis mengatakan al-mas'alatul ula ta'rifun najasah wa naw'aha. Permasalahan yang pertama adalah pengertian najis dan kedua macam dari najis. Maka penulis mengatakan an-najasah hiya kullu ainin mustaqdharah amara syari'u bijtinabiha. Najis adalah semua benda yang dianggap kotor menurut syariat. Nah, jadi najis itu adalah sesuatu yang kotor namun menurut syariat. Di mana peletak syariat, yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar dihindari. Maka itu yang dinamakan dengan najis. Karena ada yang kotor namun tidak diperintahkan oleh syariat untuk dihindari. Ketika salat misalnya, dia kotor namun bukan sesuatu yang diperintahkan syariat untuk menghindari ketika salat misalnya, maka dia bukan najis. Seperti afwan upil, itu kan kotor namun bukan najis. Karena syariat tidak menyuruh kita agar membersihkannya ketika salat. Contoh yang lain adalah kalau bahasa Banjarnya dicak. Nah, genangan air yang tercampur tanah ya, maka disebut dengan becek ya. Itu adalah kotor namun bukan najis. Ini perkaranya kotor menurut syariat, di mana syariat menuntut kita untuk menghindarinya. Terlebih ketika sholat misalnya. Kenapa? Karena berhubungan dengan sah atau tidaknya ibadah sholat kita. Kemudian penulis mengatakan, wahya nau'an. Nah, najis ada dua macam. Najasatun ainiyah au haqiqiyah. Yaitu yang pertama adalah najis aini atau najis hakiki. Apa itu? Wahyallati la tathuru bihal li'anna aynaha najisah karawthil himar waddam walbaul. najis aini atau hakiki, yaitu najis yang tidak bisa disucikan dalam kondisi apapun, karena memang zatnya sudah najis, seperti kotoran keledai, darah, dan air kencing. Contoh air kencing, pian tidak bisa mengubah air kencing menjadi suci, karena dia sudah secara zat adalah najis. Tidak bisa kita rubah menjadi suci. Kenapa? Karena zatnya sudah najis. Maka bagaimanapun kencing adalah najis. Dulu sempat viral ya, bahwa untuk kesehatan supaya awet muda meminum air kencing sendiri. Itu pernah ditampilkan di televisi. Subhanallah ya. Maka hukumnya najis. Kotor. Yang syariat melarang kita untuk apa kena ya, terlebih ketika sholat. Maka tidak boleh, haram untuk diminum. Karena memang secara benda dia adalah najis. Maka haram untuk meminum air kencing. Jadi sesuatu yang secara zat bendanya memang najis seperti kencing ya, kemudian apa kotoran binatang-binatang yang kotoran-kotoran binatang yang tidak halal, yang apa namanya, bukan hewan sembelihan, nah, seperti misalnya kencingnya harimau, kencingnya singa dan seterusnya, maka disebut dengan najis hakiki atau najis aini. Jadi secara zat dia memang sudah najis. Kemudian najis yang kedua, najasatun hukmiyah, najis hukmi. Apa itu? Waya amrun i'tibariyun yakumu bil a'dha wa yamna'u min sihhati shalah wa yashmalu al hadath al asghar alladhi yazulu bil wudu kal gha'it wal hadath al akbar alladhi yazulu bil ghusli kal janabah. Najis hukmi yaitu suatu kondisi yang dianggap najis yang ada pada anggota tubuh kita. Jadi ketika anggota tubuh kita kena najis, maka dinamakan anggota tubuh kita bernajis. Itu disebut dengan najis hukmi. Anggota tubuh kita apakah najis? Maka jawabannya tidak. Namun ketika kena kencing misalnya, maka anggota tubuh yang kena kencing disebut dengan bernajis. Ini disebut dengan najis hukmi. Yang mana kalau disiram dengan air, maka anggota tubuh kita menjadi suci, suci kembali. Najis hukmi yaitu suatu kondisi yang dianggap najis yang ada pada anggota tubuh. Dia menghalangi sholat. Dan juga mencakup hadas kecil yang hilang dengan cara berwudu seperti buang air besar. Nah, maka ketika seseorang itu tidak berwudu, maka kan tidak boleh sholat. Nah, ketidak adanya wudu sehingga dia tidak bisa sholat, maka dikategorikan sebagai najis hukmi. Ya. Kenapa? Karena dia tidak berwudu, tidak suci. Nah, tidak suci, maka disebut dengan najis hukmi yang terangkat dengan berwudu. Dan juga termasuk najis hukmi adalah hadas besar, yaitu seseorang yang misalnya mimpi basah, maka dia disebut bernajis hukmi. Bernajis, kenapa disebut dengan bernajis hukmi? Karena dia tidak boleh sholat kecuali dia mandi dulu. Itu disebut dengan najis hukmi. Kemudian penulis mengatakan, wal aslul ladhi tuzalu bihin najasat huwal ma fahuwal aslu fit tathir liqawlihi ta'ala wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'al liutahhirakum bih. Al-Anfal ayat 11. Penulis mengatakan, pada dasarnya, alat bersuci yang dengannya najis dihilangkan adalah dengan air. Ya, maka termasuk nikmat Allah yang besar adalah melimpahnya air. Terlebih Masya Allah di kota kita, di Banjarmasin, disebut dengan 1000 sungai. Saking banyaknya sungai. Ya, jarang kita kekeringan air, ada terus airnya. Ya. Walaupun terkadang kemarau, namun kita mampu untuk beli, masih banyak. Masya Allah, pabrik-pabrik, orang yang jualan masih banyak dengan harga yang murah. Subhanallah. Jadi air termasuk nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan pian misalnya pilih mana? Kelaparan kah atau kehausan kah? Ketika pian misalnya antara lapar dan haus, yang pertama kali pian lakukan apa ketika dihadapkan dengan air atau makanan? Pian biasanya minum duluan. Ya. Itu menunjukkan bahwa air adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka termasuk hal yang patut kita syukuri, di tempat kita, Banjarmasin, Indonesia, sangat melimpah air. Kita tidak kekurangan air. Maka penulis mengatakan, bersuci yang paling utama untuk menghilangkan najis adalah dengan air. Dan subhanallah, di tempat kita air sangat melimpah, sering turun hujan lagi ya. Maka ini adalah sesuatu yang sangat kita syukuri, Allah subhanahu wa ta'ala masih melimpahkan air untuk kita. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa inazzilu alaikum minas sama'i ma'al liyatahhirakum bih. Dan dia Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada kalian hujan dari langit untuk mensucikan kalian dengannya. Ketika berwudu suci kita dari hadas kecil, ketika kita mandi junub maka suci dari mimpi basah misalnya. Kemudian wahiya ala salasati aqsam, dan najis ada tiga macam. Dan najis ada berapa? Ada tiga macam. Najasatun mughalladhah wahiya najasatul kalbi wa ma tawallada minhu. Dua, najasatun mukhaffafah wahiya najasatu baulil ghulami alladhi lam ya'kul at-ta'am. Yang ketiga, najasatun mutawassithah wahiya baqiyatun najasat kalbauli wal ghaid wal maitah. Penulis mengatakan najis terbagi tiga macam. Najis adalah sesuatu yang kotor menurut syariat, yang mana syariat menuntut kita untuk menghindarinya, terlebih di beberapa keadaan seperti kita sholat. Najis terbagi tiga. Yang pertama adalah najis mughalladhah, atau disebut dengan najis yang paling berat. Ini apa? Yaitu najisnya anjing dan apa-apa yang muncul darinya seperti air liurnya. Kenapa disebut dengan najis yang berat? Karena cara membasuhnya beda dengan yang lain. Ketika ada anjing yang menjilat-jilati knalpot kendaraan tian, ada air liurnya, maka caranya bukan dengan sekali dua kali simbur dengan banyu, kada, dengan tujuh siram, salah satunya dengan tanah. Ini menunjukkan apa? Berbeda dengan najis-najis yang lain, ada kekhususan, lebih berat cara membersihkannya. Maka disebut dengan najis mughalladhah, najis yang berat, yaitu najisnya anjing dan apa yang muncul darinya. Kemudian yang kedua adalah najis mukhaffafah, ini sebaliknya, najis yang ringan, yaitu apa? Najis kencing bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi makanan, dia hanya menyusu saja. Yaitu ketika seorang bayi laki-laki, ini bayi laki-laki ya, bukan bayi perempuan, bayi laki-laki yang mana dia hanya menyusu, bukan makanan, tidak memakan kecuali hanya ASI saja. Maka ketika dia kencing, maka kita lap, maka kemudian kita percikkan. Tidak perlu untuk disiram, beda dengan najis kencing perempuan, bayi perempuan, maka dengan disiram. Nah, disebut dengan najis ringan karena cara membersihkannya pun ringan, mudah. Di antara hikmahnya apa? Ini khusus untuk bayi laki-laki. Karena bayi laki-laki itu minum ASI-nya kuat, dia sering kencing. Kerepotan ketika seorang ibu harus cuci dulu, maka cukup dengan apa? Memercikkan di bagian yang kena kencing tersebut. Jadi misalnya dia di lantai misalnya, kita lap dulu, kemudian baru kita percikkan. Tidak perlu untuk disiram. Contoh yang lain misalnya, kita menggendong bayi laki-laki yang masih minum ASI. Kemudian dia kencing di atas jok kendaraan kita. Kemudian kita lap dulu ya, kemudian baru kita percikkan. Tanpa disiram pun sudah cukup. Nah, berbeda dengan kencing perempuan. Ketika dia misalnya kencing, bayi kencing perempuan kencing di atas jok motor kita, maka harus disiram. Tidak, maka enggak boleh cuma dipercikkan saja, maka harus dengan disiram. Nah, maka dinamakan dengan najis mukhaffafah, najis yang ringan, karena cara membersihkannya pun ringan, tidak seberat najis yang lain. Yaitu apa? Cuma satu ya, najisnya adalah kencing bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi makanan dan dia hanya meminum ASI ibunya saja. Kemudian najis yang ketiga adalah najis mutawassithah, najis pertengahan, yang mana najis ini adalah dengan disiram. Yaitu najis yang lain selain yang dua tadi. najisnya anjing, kemudian kencingnya bayi laki-laki yang hanya minum ASI ibunya saja. Maka seperti kencing, tinja, dan bangkai, maka wajib untuk disiram. Karena cara membersihkannya pun pertengahan, tidak berat dan juga tidak ringan. Kemudian permasalahan yang berikutnya adalah benda-benda najis yang ditetapkan oleh dalil. Apa saja sesuatu yang najis yang ditetapkan oleh syariat. Insya Allah kita akan bahas ini di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Nampaknya tidak ada pertanyaan. Misalnya menaruh minum air garam, menaruh minum air garam, lagi banyu, dan juga insya Allah makanya banyu sendiri bisa menaruh. Bisa. Kalau jadi seandainya kita junub, kemudian kita tidak menemukan air misalnya, atau kita ingin beli air, maka silakan ya, selama yang dibeli bukan air teh ya, seperti air ini. Nah, maka boleh kita gunakan untuk mandi junub, boleh ya. Misalnya ini dirasa tidak cukup, tambah lagi dua. Intinya jangan sampai banyak mubazir, secukupnya saja. Maka boleh-boleh saja seseorang berwudu dengan ini kan suci ya. Ini tidak tidak berubah dengan entah susu kah atau dicampur dengan kopi kah dengan teh, tidak, dia memang seperti ini asli dari sumbernya ya. Maka boleh seseorang menggunakan ini untuk berwudu atau mandi junub ya. Wallahu a'lam bishawab, boleh-boleh saja. Misalnya pian hendak berwudu, kemudian air yang ada di hadapan pian misalnya kotor, walaupun dia suci ya, misalnya dia bercampur dengan tanah, coklat warnanya. Kemudian kulit pian sensitif misalnya. Lalu pian beli air ini untuk wudu, maka hukumnya boleh-boleh saja. Boleh, karena ini termasuk masih termasuk air yang suci, tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Yang kulit jenazah rusak tadi itu ya berarti yang mentayamum. Seperti biasa yang mentayamum adalah orang yang memandikannya. Maka bertayamum kita tepukkan sebagaimana kita mewudukan orang lain. Jadi bagaimana misalnya kalau jenazah itu tidak bisa dimandikan, tidak bisa kena air, rusak kulitnya kalau kena air, maka kita tayamumkan, kita tapak di atas permukaan tanah, kita kibaskan, kemudian kita usapkan di wajahnya, kemudian langsung ke punggung tangan kanannya, kemudian punggung tangan kirinya, kemudian sudah selesai. Maka seperti itu tidak sulit ya. Kan kita juga boleh mewudukan orang lain ya, misalnya kita menyiramkan dia ya, atau dia jenazah atau dia mayit ya, kemudian kita ingin mewudukannya ya sebelum dia dimandikan, maka juga bisa, juga boleh ya, sebagaimana juga bertayamum mentayamumkan si mayit. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salah khilaf ulun mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.